الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita masih menerangkan hukum-hukum seputar al-jihadu fi sabilillah. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga. Pada poin yang ketiga yang menerangkan tentang hukum al-hudnah. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud al-hudnah atau disebut juga muhadanah, muwada'ah, muahadah, musalamah, yang memiliki makna yang sama, yaitu menetapkan perjanjian gencatan senjata terhadap orang-orang kafir dari kalangan ahlul harb. Dan telah kita jelaskan pula dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk dilakukan al-mu'ahadah, tentu dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Berkata al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, luzumul hudnah, ditetapkannya al-hudnah. Ditetapkannya al-hudnah, maksudnya konsekuensi dari adanya al-muhadanah, perjanjian damai tersebut, mengharuskan bagi kaum muslimin untuk menahan diri, tidak melakukan penyerangan kepada mereka, tidak membunuh seorang pun dari mereka yang telah ditetapkan adanya mu'ahadah dari orang-orang kafir tersebut. Tidak diperbolehkan merampas harta-harta mereka selama pada masa terjadinya al-hudnah, perjanjian tersebut, sampai pada waktu yang telah ditentukan tergantung kesepakatan. Misalnya mereka menetapkan perjanjian untuk saling tidak menyerang selama 1 bulan, atau selama 2 bulan, atau selama 4 bulan, atau selama 1 tahun, atau selama 5 tahun, atau selama 10 tahun, tergantung kesepakatan. Apabila disepakati dari kedua belah pihak lama waktu dari perjanjian tersebut, maka mereka harus menepati apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan tidak diperbolehkan melanggarnya, karena bukan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat kaum muslimin melakukan perbuatan al-ghadr, mengkhianati perjanjian yang telah ditetapkan. Kata beliau, takunu al-hudnatu allati 'aqadaha al-imam aw na'ibuhu lazimatan. Maka al-hudnah, perjanjian damai yang telah ditetapkan oleh imam atau pengganti imam, perwakilan dari imam, maka itu hukumnya lazimah. Hukumnya ditetapkan. La yajuzu naqduha wala ibtaluha. Tidak boleh membatalkannya. Tidak boleh melanggarnya. Mastaqamu lana walam yakhunu, selama mereka istiqamah di atas perjanjian damai tersebut dan mereka tidak melakukan perbuatan khianah, tidak melakukan pengkhianatan. Walam nakhsha minhum khianatan, dan tidak ada kekhawatiran dari kaum muslimin terhadap mereka adanya unsur pengkhianatan. Jadi ini syarat-syaratnya. Apabila telah ditetapkan perjanjian, maka mereka, pihak orang-orang kafir, berjalan di atas kesepakatan tersebut. Tidak diperbolehkan kaum muslangatnya. Tidak diperbolehkan. Meskipun jumlah kaum muslimin lebih banyak. Meskipun kaum muslim lebih kuat. Apabila masih berjalan di atas perdamaian, perjanjian damai tersebut, sama sekali tidak diperbolehkan dilanggar. Selama mereka tidak melanggarnya, tidak berkhianat, dan selama tidak ada kekhawatiran dan tidak ada tanda dari mereka bahwa mereka akan mengkhianati perjanjian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ. Selama mereka istiqamah di atas perjanjian mereka terhadap kalian, maka istiqamah pula kalian. Tetaplah pula kalian di atas perjanjian tersebut. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Termasuk di antara menunaikan janji adalah berjalan di atas kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir. Nah, dan ini termasuk di antara sifat kaum muslimin, tidak boleh melanggar. Dan di antara sifat Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Raja Herakal bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, apakah dia, seorang Rasul itu, yaghdir mengkhianati perjanjian? Kata beliau, lah. Kata Abu Sufyan, dia tidak pernah diketahui melakukan pelanggaran atau mengkhianati sebuah perjanjian yang telah disepakati. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Kebiasaan mereka mengingkari janji. Nah, jadi ini poin yang pertama. Bahwa akad hudnah itu wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, fa'inna qadul ahda. Apabila mereka melanggar perjanjian, membatalkan perjanjian dari pihak orang-orang kafir, biqitalin, atau apakah dengan cara berperang, mereka memerangi kaum muslimin, menampakkan sikap permusuhannya kepada kaum muslimin, au mudhaharati aduwina alaina, atau mereka membantu musuh kita untuk memerangi kita. Mereka membantu musuh kita dari kalangan orang-orang kafir untuk memerangi kita, kaum muslimin. Ini berarti mereka telah melanggar perjanjian, membatalkan perjanjian damai. Au qatli muslimin, ataukah mereka membunuh seorang dari kaum muslimin. Au akhdhi malin, atau mereka merampas harta kaum muslimin. Nah, maka dengan poin-poin ini, mereka memerangi atau membantu musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin, atau membunuh seorang muslim, atau merampas harta seorang muslim, intaqadhal ahdu alladhi bainana wa bainahum, maka berarti batal, telah batal perjanjian antara kami dengan mereka. Wajaza qitaluhum, dan boleh memerangi mereka apabila telah nampak bahwa mereka melanggar perjanjian tersebut. Qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Apabila mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka setelah mereka berjanji dan mereka mencela agama kalian, maka perangilah tokoh-tokoh kekufuran. Sesungguhnya tidak ada janji untuk mereka. Semoga mereka berhenti dari kekufuran mereka. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa apabila terjadi naqdul ahd, merusak perjanjian, membatalkan perjanjian, maka dengan demikian batal perjanjian tersebut. Dan kaum muslimin diperbolehkan untuk memerangi mereka. Poin yang ketiga, wa in khifa minhum naqdul ahdi bi amaratin tadullu ala dhalik. Poin yang ketiga, apabila dikhawatirkan dari mereka ada sikap akan membatalkan perjanjian disebabkan karena ada tanda yang menunjukkan hal tersebut. Ya, mereka belum membatalkan perjanjian namun terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan membatalkan perjanjian gencatan senjata itu. Bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya perjanjian itu. Nah, kalau ada tanda alamat yang menunjukkan hal tersebut, maka yang dilakukan adalah jaza an-nambida ilaihim ahdahum. Maka diperbolehkan bagi kita untuk melemparkan janji mereka, kembalikan kepada mereka. Wala yalzamul baqa ala ahdihim, dan tidak harus tetap berada di atas janji yang telah ditetapkan. Jadi kata beliau, apabila telah ada perjanjian damai, perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, lalu kemudian berjalan hari, terlihat bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka akan membatalkan perjanjian damai tersebut. Ada tanda-tanda mengarah kepada hal tersebut. Apa sikap kaum muslimin? Kata beliau, sikap kaum muslimin apabila terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka akan membatalkan perjanjian damai, maka dalam hal ini kita kembalikan janji mereka. Maksudnya, kita menerangkan kepada mereka bahwa tidak ada perjanjian, batal perjanjian antara kami dengan kalian. Dengan cara memberitahu kepada mereka, ya, nih kembalikan perjanjian kalian. Maksudnya, tidak ada lagi perjanjian damai antara kami dengan kalian. Ada tanda-tanda yang menurut kami ini menunjukkan bahwa kalian akan membatalkan perjanjian. Maka sebelum kalian membatalkan perjanjian, kami mengembalikan janji itu kepada kalian. Maksudnya, kami menerangkan kepada kalian bahwa perjanjian sudah tidak ada lagi, telah dibatalkan. Jadi itu syarat, harus memberitahu pihak musuh sehingga benar-benar telah sampai kepada mereka bahwa kaum muslimin telah membatalkan perjanjian. Jadi tidak boleh langsung menyerang. Kalau kaum muslim langsung menyerang tanpa memberitahu kepada mereka, maka ini namanya ghadab, mengkhianati perjanjian, dan itu haram hukumnya. Jadi caranya mengembalikan janji tersebut, membatalkan perjanjian itu, dan mereka mengetahui bahwa kaum muslimin membatalkan perjanjian tersebut. Jadi disosialisasikan kepada mereka, diumumkan kepada mereka bahwa sudah tidak ada lagi janji damai antara kami dengan kalian. Ini sebelum memerangi mereka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Apabila engkau mengkhawatirkan akan ada pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikan kepada mereka. Ala sawa, maksudnya sama-sama mengetahui, dari kedua belah pihak mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi perjanjian. Perjanjian sudah dibatalkan. Tidak diperbolehkan langsung menyerang tanpa mereka mengetahui bahwa perjanjian telah dibatalkan. Tidak diperbolehkan. Jadi harus disampaikan kepada mereka, disosialisasikan kepada mereka, ya, agar mereka pun mengetahui bahwa tidak ada lagi pernyataan atau kesepakatan gencatan senjata. Ai alimhum binaqdi ahdihim, yaitu sampaikan kepada mereka tentang dibatalkannya perjanjian tersebut, hatta takuna anta wa hum sawa fil ilmi, sehingga kalian dan mereka, pihak musuh, mereka sama dalam hal dua, kedua belah pihak mengetahui bahwa perjanjian tersebut telah dibatalkan. Kedua belah pihak harus mengetahui. Wala yajuzu qitaluhum qabla i'lamihim binaqdil ahdi, dan tidak boleh memerangi mereka sebelum mengumumkan kepada mereka akan dibatalkannya perjanjian damai tersebut. Jadi ini ada tiga permasalahan penting kaitannya dengan masalah al-hudnah. Ya, permasalahan yang pertama bahwa apabila imam telah menetapkan perjanjian damai, gencatan senjata, maka tidak diperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin membatalkan perjanjian tersebut. Yang kedua, apabila mereka membatalkan perjanjian dengan melakukan salah satu bentuk kezaliman kepada kaum muslimin, apakah dengan memerangi kaum muslimin atau menolong orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, naam, atau membunuh seorang muslim atau merampas harta seorang muslim, maka dengan demikian batallah perjanjian damai tersebut. Atau yang ketiga, terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka pihak musuh akan membatalkan perjanjian. Sehingga dalam hal ini kita umumkan kepada mereka bahwa tidak ada lagi perjanjian damai antara kami dan kalian. Hal ini dilakukan sebelum kaum muslimin menyerang orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.